Mitra bisnis, pemerintah mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi pada 2014 tidak lebih dari 20% terhadap upah minimum tahun ini. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, pemerintah sedang melakukan finalisasi instruksi Presiden tentang kebijakan upah minimum. Inpres dimaksudkan sebagai perintah Presiden kepada para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota agar dalam penetapan UMP dan upah minimum kabupaten atau kota untuk memperhatikan kebutuhan hidup layak, kondisi pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai usulan ini? Ya, paling penting itu menurut saya harus ada disiplin juga daripada gubernur, bupati, dan wali kota yang menentukan upah itu, yang mendengar dewan pengupahannya dan mengikuti permainan daripada tripartitnya di mana dia juga ada di dalam. Tapi ini yang sama sekali kan tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah mau didengar, ya toh. Jadi Pak Hidayat yang punya iktikad baik supaya dia bisa kompetitif industrinya juga, jangan pada hancur terutama UKM-UKM-nya itu menurut saya harus kita hargai. Tapi dia didengar tidak oleh bupati, wali kota, dan gubernur yang menentukan upah itu sesuai dengan undang-undang kita. Nah, ini mengubah undang-undang nggak bisa, dan ini yang kita harapkan prinsip Presiden bisa memberikan guidance kepada aparatnya itu, bukan guidance kepada kita. Kita tentu menyelesaikan dalam negosiasi kita, dalam tripartit, dalam Dewan Pengupahan, dan lain-lain. Ya. Tapi menurut saya memang masih sulit ya. Dan ini tidak mau tahu, dan apalagi dalam tahun politik ini semua main politik. Karena Serikat Buruh itu sebenarnya kecil saja yang ikut serta. Itu kemarin demo itu sebenarnya Serikat Buruh. Cuma 1-2 yang menurut saya Serikat Buruh yang betul-betul ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan kita. Sebagian besar itu sebagian ada yang sebenarnya mereka tidak bekerja lagi di perusahaan-perusahaan kita, dan itu dia demo pun perusahaan-perusahaan kita kerja aja terus. Jadi itu sebenarnya hal-hal gitu nggak ada yang perlu diperhatikan atau ditakutin pemerintah lagi seperti yang terjadi tahun yang lalu, di mana sweeping segala pemerintah diamkan aja, malah kasih angin kepada buruh. Akhir kita bubar semua dan sama-sama rugi, buruh juga kita PHK kan, perusahaan-perusahaan kita ciutkan juga usahanya atau ada yang pindah dan segala macam yang merugikan kita bersama-sama menurut saya. Dan ini sebenarnya jangan kejadian lagi untuk tahun depan dalam situasi yang jauh lebih sulit daripada situasi tahun yang lalu ya. Nah, mudah-mudahan pemerintah kita bangun, kecuali memang demi kepentingan politik tahun depan ini dia perlu juga suara buruh yang tidak pernah akan memilih dia juga. Pura-pura aja mereka pilih pemerintah ini kalau dia ini. Tapi kan apa terjadi yang buktinya di begitu juga di Bekasi kan. Dia pro sama bupati yang ikut pilkada itu, setelah dia dapatkan kenaikan itu malah bupati itu tidak terpilih sama sekali. Buruh juga tidak pilih dia. Jadi yang gini-gini ini kan tipu menipu aja yang terjadi sekarang ini, yang akhirnya merusak ekonomi kita secara keseluruhan, dan tidak ada yang bisa kita percaya sekarang ini bagaimana kita mau menjalankan. Yang penting buat kita pengusaha itu adalah tertib hukum, ada kepastian hukum, dan semua yang melanggar hukum harus ditindak. Jangan dibiarkan seperti sekarang ini, sudah tidak tahu lagi hukum apa, polisi pun malah ditembak orang dan segala macam, sekedar ada kewibawaan lagi daripada pemerintah yang akan merugikan kita semua. Kalau ini semua kita pikirkan bagaimana menang pemilu, tapi tidak memikirkan ekonomi kita makin hari makin susah. Itu aja yang saya pikir, yang harus semua itu introspeksilah dirinya masing-masing gitu loh, untuk mencari jalan keluar supaya kita selamat sama-sama. Itu aja. Kalau sudah ada impresnya, bukankah seharusnya dijalankan oleh kepala daerah, Pak? Instruksi itu dia jalankan atau enggak, kan itu semua selera daripada kepentingan politik masing-masing. Yang terjadi sekarang ini kan begitu. Undang-undang aja enggak ada yang takutin kok oleh pejabat-pejabat di daerah itu kadang-kadang juga. Tapi sebagian besar, tentu ada yang kita percaya bahwa ini sebagian besar daripada aparat pemerintah kita masih mendengar. Kan ini instruksinya buat aparat pemerintah, bukan buat swasta, bukan untuk buruh. Kita nanti bernegosiasi dalam Dewan Pengupahan dalam menentukan upah itu. Bukan melalui demo-demo dan segala macam menurut saya, ya kan. Dan pemerintah tentu harus mengikuti instruksi daripada presiden, tapi kalau perlu memang presiden harus menemang. Kalau bupati, wali kota, gubernur tidak mengikuti, dia mesti kasih sanksi kepada daerah-daerah itu, supaya daerah-daerah itu besok juga kalau bisa investasi, kita pun akan kasih tahu supaya daerah itu jangan ada investasi lagi yang masuk di daerah itu, karena daerah itu tidak pro investment gitu. Biar aja dia mati sendiri. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.